Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana alaihi dainun li Khabbab bin Arad ahadu ahadi ya ahadi rijal muslimin fataqadahu iyahu. Ini menceritakan cerita dari As bin Wa'il ya, ayah dari Amr bin As. As bin Wa'il itu pernah memiliki hutang kepada Khabbab bin Arad ya. Kemudian Khabbab bin Arad itu salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian fataqadahu, keduanya itu apa ya, berselisih maksudnya Khabbab bin Arad menagih hutangnya. Faqala al-As alaysa yaz'umu an Muhammad alaysa yaz'umu Muhammadun hadza alladhi anta ala dini ana fil jannati ma yabtaghi ahlahu min dhahab aw fiddah aw thiyab aw khudum. Kemudian di saat Khabbab bin Arad ini menagih hutangnya, As bin Wa'il mengatakan, bukankah Muhammad mengatakan kepadamu, kamu kan agamanya agama Muhammad, bukankah Muhammad mengatakan bahwa di surga itu nanti penghuninya akan mendapatkan apapun yang ia cari, akan mendapatkan emas, mendapatkan perak, baju bagus, pelayan-pelayan. Qala al-Khabbab bala, iya memang demikian, lalu kenapa? Qala fa'anzirni ila hadzal yaum fasa, apa ini? Fasa uti malan wa walada waqdo itu kadainak. Ini kurang ajar sekali ya. Kalau nanti orang bisa hidup kembali, kemudian ada surga, semua orang bisa menikmati kenikmatan di sana, semua orang kaya di surga, jadi hutangku itu aku lunasi di surga saja ya. Hutangku aku lunasi di surga saja. Nanti kalau sudah kita sama-sama di surga, nanti baru kulunasi hutangmu. Itu kata As bin Wa'il tadi. Fanzalallahu ta'ala afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada atal al-ghaiba am tahuda indar rahmani ahda kalla sanaktu ma yaqul wa namuddu lahu min al-adabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, apakah kau tak mengetahui, apa engkau tidak mengetahui seorang yang mengingkari ayat-ayatku dan dia mengatakan, nanti akan ku beri engkau harta dan juga anak ya, maksudnya cerita tadi, nanti di akhirat akan aku lunasi hutangku. Apakah dia mengetahui hal-hal yang gaib? Apakah dia mengetahui hal-hal yang gaib atau ia telah punya perjanjian kepada Allah sehingga bisa berkata seperti itu? Tidak sama sekali. Allah ya, aku akan menulis apa yang dia ucapkan. Ini firman Allah. Dan akan aku siksa dia dengan siksaan yang lama ya, siksaan yang tidak terbatas. Wa narisuhu mayakul wa yatina farja. Dan aku akan apa ya, membalas apa yang dia ucapkan, dan dia akan mendatangiku dalam keadaan sendiri. Dia tidak bisa bergelombor dengan orang lain. Artinya ini menceritakan cerita apa, siksaan dari As bin Wa'il tadi ya. Wa min jama'atil mustaziin al-Aswad bin Abdi Yahgus az-Zuhri al-Qurasi mimbani Zuhrah ahwali Rasulillah. Termasuk musuh Nabi adalah Aswad bin Abdi Yahgus az-Zuhri ya, Qurasi. Ini tergolong dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu adalah saudara ibu Nabi ya. Aminah itu kan juga Bani Zuhrah ya. Kemudian karena idza ra'a, jadi ahwal itu maksudnya saudara ibu, itu ahwal. Karena idza ra'a ashaban nabi mukbilin yaqul qad ja'akum mulukul ardi istihza'an bihim li'annahum kanu muktasifin siyabuhu rithah wa isuhum khosin. Kalau ada segerombolan apa sahabat Nabi, orang ini Aswad ini mengatakan, wah ini ada apa? Ada raja-raja sedang datang, ada raja datang. Jadi ini hinaan ya, hinaan. Mengapa hinaan? Ya karena para sahabat Nabi di masa itu masih dalam keadaan kesusahan ya, masih dalam keadaan kesusahan, mereka bajunya masih kotor ya, maksudnya baju-baju yang tidak mewah, dan juga kehidupan mereka masih apa itu namanya khosin itu ya kasar itu maksudnya kehidupan yang tidak seperti kehidupan yang rasakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi mutakosyifin, ya, mutakosyifin itu artinya tinggal dalam kesederhanaan, ya, sederhana. Jadi tidak memakai hal-hal yang mewah. Makanya yaqul Rasulillah syukhriyah amak apa ini? Kulim talyam aminas sama. Wah, ini parah sekali orang ini, ya. Dia kalau bertemu dengan Rasul, ya, Aswad bin Abdi Yahus, kalau bertemu dengan Rasul dia tanya, "Hey Muhammad, hari ini ada kabar apa dari langit?" Itu ejekan itu. "Hari ini ada kabar apa dari langit?" Itu pokoknya, ya, ucapan-ucapan yang mengejek itu sering dilontarkan dari orang ini. Wa minhum al-Aswad ibnu Abdul Muttalib al-Asadi ibnu Amil Khadijah. Termasuk dari mereka adalah Aswad bin Abdul Muttalib, ya, al-Asadi, sepupu dari Khadijah. Wa kana huwa wa syi'atuh idza mar'a alaihi muslimun yataghamazun. Aswad bin Abdul Muttalib ini bersama dengan kaumnya, kalau ada orang-orang sahabat Nabi, ya, kalau ada sahabat Nabi yang berjalan bertemu dengan mereka, mereka selalu mengejeknya, ya. Mereka selalu mengejeknya. Innal ladzina wa fihim nazalallah. Jadi yataghamazun itu isyarat dengan mata. Tidak mengatakan tapi mengisyarat dengan mata. Ya, isyarat itu isyarat mengejek. Isyarat ejekan. Wa fihim nazalallahu taala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladzallun wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladzallun. Jadi kelakuan atau perbuatan dari Aswad beserta kelompoknya itu diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Orang-orang yang berdosa, mereka tergolong orang-orang yang menertawakan orang-orang Islam. Bila orang-orang Islam berjalan di depan mereka, mereka selalu berisyarat dengan mata mengejeknya. Dan bila mereka kembali kepada keluarganya, bila sudah kembali, mereka kembali lagi kembali melakukan aktivitasnya, ya. Dan bila mereka melihat sahabat Nabi, mereka selalu mengatakan, "Ini orang-orang sesat ini. Inna haula ladzallun." Intinya adalah siapa ini? Aswad bin Abdul Muttalib itu kerjaannya mengajak terus, ya. Kerjaannya itu mengajak terus. Pokoknya apapun yang dilakukan, setiap bertemu dengan sahabat Nabi, dia selalu mengejeknya, selalu mengejek, baik dengan ejekan yang pokoknya faqihin ini gembira, ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim ing qalabu faqihin. Apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Jadi menghina atau mengejek sahabat Nabi itu kegembiraan bagi mereka. Ini kan juga kurang ajar juga sebenarnya. Aminhum, ini kita teruskan di video setelahnya, ya.